الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab Al-Birri Was-Silati Wal-Adab, kitab tentang Al-Bir, perbuatan-perbuatan baik, As-Silah, Silaturrahim, kemudian Al-Adab dan kitab Adab-Adab. Bab yang ke-23, keutamaan sikap ramah dan lemah lembut. Babu Fadl Ar-Rifq. Rifqu, ya, lemah lembut. Dua hadis di bawah ini sudah kita baca, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an man yuhrami ar-rifqa yuhrami al-khaira. Man yuhrami ar-rifqa yuhram al-khaira. Siapa yang diharamkan dari memiliki sifat lemah lembut, maka otomatis diharamkan dari mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita lanjutkan hadis yang ke-6547 pada halaman 694. 6547. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله. Ya. Jadi Jarir yang ada di dua riwayat sebelumnya itu Jarir bin Abdullah. Dijelaskan di sini Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hurima ar-rifqa hurima al-khaira aw man yuhram man yuhram ar-rifqa yuhram al-khaira. Sama lafaz hadisnya dengan hadis sebelumnya, apalagi bagian kedua. Ragu perawi di sini, dia mengungkapkan dua ungkapan. Yang pertama, man hurimar rifqa hurimal khaira. Ini bentuknya. Dalam bahasa Arab, dia fi'lun madhi, kata kerja di waktu yang telah berlalu. Hurima. Mabniun lima la yu'lamu fa'iluhu. Ya, dia pelakunya tidak diterang, dijelaskan dengan tegas di sini. Hurima diharamkan. Siapa yang mengharamkan? Tidak disebutkan. Ya. Man hurima ar-rifqa, siapa yang diharamkan dari memiliki sifat lemah lembut, maka telah diharamkan atasnya atau baginya kebaikan. Kemudian lafaz yang kedua, yaitu lafaz yang telah kita pelajari dengan lafaz fi'lun mudhari. Ada ya sebelumnya, yuhram. Kalau tadi hurima, ya. Kalau yang pertama hurima, kalau di sini yuhram, sama dengan dua riwayat sebelumnya dan maknanya sama. Ya, maknanya sama dan juga dari hadis Abdullah Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, orang yang diharamkan memiliki sifat lemah lembut, maka diharamkan pula dari mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hadis setelahnya 6548, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Haywah qala haddatsani ibn al-Had an Abi Bakr ibn Hazm an Amrata ya'ni bint Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Aisyah ya radhiyallahu anha, ibunda kita, ibunda al-mu'minin radhiyallahu anha, as-siddiqah bintu as-siddiq radhiyallahu anhuma, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Nabi SAW berpesan kepada Aisyah atau menjelaskan kepada Aisyah tentang pentingnya lemah lembut. Kata Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiq. Ini menunjukkan bahwa rafiq berdasarkan hadis ini adalah salah satu dari nama Allah. Ya. Adalah salah satu dari nama Allah, innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lemah lembut. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah Maha indah. Ya. Maka berdasarkan dua hadis tersebut, maka ar-rafiq yang Maha lemah lembut adalah salah satu dari nama Allah. Kemudian al-jamil juga demikian. Lalu ini menunjukkan bahwa nama memiliki makna. Karena Nabi mengatakan yuhibbur rifqa mencintai, menyukai ar-rifqa sifat lemah lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha lemah lembut dan menyukai sifat lemah lembut. Ya. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Allah memberi, ya, memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, memberikan pahala atas atas kelemah lembutan apa yang tidak Allah berikan atas kekerasan. Ya, atas kekerasan. Jadi hasil yang akan didapatkan oleh lemah lembut, oleh sikap lemah lembut, itu tidak akan mungkin sama dengan hasil yang didapatkan dengan cara atau dengan sikap kasar atau keras. Allah memberikan kepada sesuatu yang dilakukan dengan lemah lembut, disikapi dengan lemah lembut, atau orang yang memiliki sifat lemah lembut, Allah berikan, ya, apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada sesuatu yang diselesaikan dengan keras, ya, dengan kasar, atau sesuatu yang disikapi dengan kasar, atau orang yang bersikap kasar, ya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Ar-rifqu dengan al-unfu dua sifat yang bertolak belakang. Ar-rifqu lawannya al-unfu. Ya, al-unfu atau al-infu atau al-anfu. Ya, ainnya ini dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi menukilkan perkataan seorang ulama, ahli bahasa Arab bahwa ain dalam kata-kata al-unfu itu bisa mendapatkan tiga harakan. Ada kalanya al-unfu, ada kalanya al-infu, ada kalanya al-anfu. Semua maknanya, semua ungkapannya sama artinya. Yaitu sikap keras. Ya, sikap keras. Lawan dari ar-rifq. Lawan dari ar-rifq. Di sini, keutamaan ar-rifqu adalah Allah SWT berikan terhadap ar-rifq ini apa yang tidak diberikan kepada sikap atau sifat al-unfu, yaitu sikap keras. Kemudian bahkan kata Nabi melanjutkan, wa ma la yu'qi ala ma siwah. Allah berikan kepada sesuatu atau kepada kelemah lembutan ini apa yang tidak diberi oleh Allah kepada yang lainnya. Kalau tadi kan yang pertama sikap keras, ya, sikap keras. Tetapi justru lebih umum lagi, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada sikap lemah lembut apa yang tidak diberi oleh Allah kepada selainnya. Misalnya, kalau yang tadi kan berlawanan, yang satu diselesaikan dengan sikap lemah lembut, yang perkara yang sama disikapi, diselesaikan dengan sikap keras. Hasilnya apa? Jauh berbeda. Kemudian yang kedua, sesuatu disikapi dengan lemah lembut, kemudian hal yang sama disikapi dengan sikap yang tidak keras tetapi tidak lemah lembut. Dia tidak keras, tidak kasar, tetapi tidak lemah lembut. Hanya biasa-biasa saja dan tidak ada kelemah lembutan di sana. Ini juga yang dihasilkan oleh kelemah lembutan itu tidaklah seperti yang dihasilkan oleh sikap yang bukan keras dan juga tidak lemah lembut. Ya. Biasa-biasa, normal, tidak lemah lembut dan tidak keras. Tetap juga hasil yang didapatkan dengan menyelesaikannya dengan lemah lembut tidak akan bisa disaingi, ditandingi oleh yang lainnya. Jangankan yang diselesaikan dengan, disikapi dengan keras, yang tidak keras pun ya, tidak juga bisa menandingi, menyaingi apa yang dihasilkan bila mana diselesaikan dengan sikap lemah lembut. Nah, ini luar biasa hadis Nabi SAW. Jadi dia memberikan tingkatan-tingkatan. Ya. Yang tingkatan tertinggi dari keberkahan, pahala yang besar, rahmat, dan pencapaian yang diinginkan, bahkan lebih dari yang diinginkan, dengan mengedepankan lemah lembut. Makanya yang lemah lembut tidak akan rugi. Apapun urusannya, apapun perkaranya, bila diselesaikan dengan lemah lembut, dengan rifq, maka sudah menjadi sebuah keberkahan yang besar dan hasilnya dan sebuah perhiasan. Seperti yang dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwa sesuatu bila diiringi oleh lemah lembut atau dicampuri oleh lemah lembut, maka sesuatu itu bagaikan perhiasan. Lemah lembut itu yang menghiasinya. Ya. Nah, ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebenarnya hadis ini dalam riwayat yang lain ada penyebab wurudnya. Ada penyebab wurudnya. Ada penyebab kenapa Nabi mengatakan itu kepada Aisyah. Ya. Kenapa Nabi, apakah karena Aisyah memang sikapnya keras? Tidak. Aisyah seorang wanita dan seorang yang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi. Andai kata dia bersikap keras, tidak akan mungkin Nabi mencintainya melebihi semua. Melebihi semua, bukan hanya semua wanita, semua manusia. Ya. Nabi SAW mencintai Aisyah melebihi semua umatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang sahih, bahwa ketika ditanya oleh Amr bin Al-As Rasulullah SAW, ya, radhiyallahu ta'ala an Amr, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah. Ya, Aisyah. Orang di situ siapa? Semua, laki-laki, perempuan. Ya. laki-laki perempuan. Kemudian karena yang bertanya ingin menjadi orang yang juga dicintai, yang paling dicintai oleh Nabi, maka dia kembali bertanya, wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, siapa yang kamu paling cintai? Abuha. Bukan Abu Bakar Nabi mengatakan? Nabi tidak mengatakan Abu Bakar, tetapi Abuha. Masih terikat dengan Aisyahnya. Masih terikat. Bapaknya. Nabi tidak menyebutkan Abu Bakar, ya, tetapi Abuha. Jadi yang dari laki-laki yang saya cintai adalah ayahnya. Jadi masih dikaitkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi mengatakan ini kepada Aisyah bukan karena Aisyah sikapnya keras, kasar, nah. Tetapi ya, ada kejadian. Ya. Ketika datang orang Yahudi kemudian mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Hadis dalam Sahih Bukhari. Assalamu alayka. Assalamu. Bukan assalam, tetapi assalamu. Kalau sekilas kan seakan-akan salam. Ya. Apalagi kalau dari kejauhan orang mengucapkan assalamu. Kan seakan-akan assalamu. Seakan-akan salam. Nabi dengar. Aisyah juga dengar. Dan pendengaran Aisyah tentu lebih jelas dari pendengaran Nabi. Dari faktor usia. Ya. Dari faktor usia. Tapi Nabi SAW jelas mendengar bahwa itu assamu. Dan Nabi sudah jawab. Jawaban Nabi ini yang tidak terdengar oleh Aisyah. Karena emosinya sudah bergemuruh. Ya. Sudah tersulut kemarahannya. Karena orang tadi mendoakan kecelakaan atau mendoakan keburukan untuk Nabi. Karena assalamu dengan assam bertolak belakang. Assalamu keselamatan, yang assamu kematian. Ya, kematian atasmu. Jadi Aisyah tidak lagi perhatian dengan jawaban Nabi. Yang membuat dia marah sekali ketika Nabi didoakan keburukan. Akhirnya dia jawab salam itu dengan jawaban, hanya jawaban sebenarnya. Dan penyebab Nabi Aisyah marah semarah-marahnya karena Nabi SAW didoakan dengan keburukan seperti itu. Dengan sikap yang keras tadi. Maka diladeni oleh Aisyah dengan jawaban, wa'alaikumussamu wal-la'na. Wa'alaikumussamu wal-la'na. Berarti tambahannya satu kata. Orang tadi mengatakan assamu alaika, yaitu kepada Nabi. Kemudian Aisyah yang menjawab wa alaikumussamu. Sudah setimpal itu. Sampai di situ setimpal. Ya. Seukuran karena sama-sama, ya, sama-sama dengan ungkapan yang sama. Tetapi Aisyah justru karena marahnya, karena emosinya, dia menambahkan satu kata lagi. Apa? Wal-la'nah. Dan la'nat. Kematian dan atas kalian kematian dan la'nat. Memang mereka umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tidak mengada-ada. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat Aisyah makan menambahkan ya abna al-qiradati wal khanazir. Wahai keturunan kera dan monyet, monyet dan babi. Ini tambahannya lagi. Wahai keturunan. Karena memang nenek moyang mereka ada yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet dan babi. Ya, dari Bani Israel. Ya. Nah, ini yang membuat Nabi SAW menasihati Aisyah. Ya. Menasihati Aisyah. Padahal kemarahan Aisyah pada tempatnya. Marah. Siapa yang tidak marah? Nabinya dicelah. Bahkan suaminya yang sangat dia cintai. Siapa yang tidak marah? Tetapi, nah ini yang pesan kepada semua kaum muslimin. Pesan Nabi kepada semua kaum muslimin. Hadis ini ditujukan kepada semua kaum muslimin. Kalau kasusnya sama, maka tidak ada cara yang lebih memberikan keberkahan dan pahala yang besar, rahmat dan kasih sayang Allah daripada kelemah lembutan. Nabi yang mengatakan demikian. Makanya Nabi berpesan kepada Aisyah dalam riwayat lain, mahlan ya Aisyah, santai saja. Wah ya Aisyah. Aisyah protes pada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Aisyah mengira Nabi mengatakan, menasihati dia untuk berlemah lembut, karena tidak mendengar ucapan Yahudi tadi. Makanya Aisyah katakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar ucapan mereka tadi? Kata Nabi, iya saya dengar. Dan bahkan saya sudah jawab. Bahkan saya sudah jawab. Apa jawaban Nabi? Wa'alaikum. Begitu sampai situ saja. Wa'alaikum. Tanpa ada samnya. Wa'alaikum. Titik. Tidak ada lanjutnya. Wa'alaikum. Ya. Ini tuntunan. Para ulama mengambil ini sebagai tuntunan dalam menjawab salam non-muslim. Siapapun dia. Terutama ahlul kitab. Orang yang turunkan kitab dan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu, bila mana mengucapkan salam kepada seorang muslim, maka jawabannya tadi wa'alaikum. Ya, dan atas kamu. Apa atas kamu? Terserah mau apa. Kalau mereka mendoakan kebaikan, dibalas. Ya. Kalau mereka mendoakan keburukan, ya sama. Wa'alaikum. Selesai dan tidak ada tambahannya. Sementara Aisyah, ya, ada tambahan-tambahannya dan ini lalu diingatkan oleh Nabi, ya, innallaha rafiqun. Kalau ada yang pantas untuk bersikap keras, ya, kasar, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia yang mencipta semua, dia yang memberikan kepada semua apapun yang mereka inginkan semua. Dari kehidupan di dunia ini untuk melanjutkan kehidupan mereka, semua yang ada pada makhluknya diberi oleh Allah. Ya, tetapi sikap hamba, terutama manusia, sikap manusia ditambah lagi bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Betapa pembangkangnya dua makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa jin dan manusia. Benar-benar membangkang. Allah Subhanahu wa taala tetap rafiq. Karena Allah Maha lemah lembut. Makanya diutus para nabi, ya, diturunkan kitab-kitab, diberikan pelajaran, peringatan-peringatan, baik peringatan di dalam ayat-ayat atau kitab-kitab yang diturunkan atau melalui lisan para nabi. Terus diberi peringatan. Seperti yang diceritakan oleh Allah tentang Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Beri peringatan kepada kaummu sebelum mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Ya. Diberi peringatan oleh para rasul, para nabi. Tetapi tetap saja umat manusia ini tidak mau menerima peringatan-peringatan. Kemudian diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tanda-tanda tentang adanya hukuman, ancaman, azab, ya. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya. Makanya terkadang bencana-bencana yang dijadikan sebagai tanda oleh Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai fenomena alam biasa. Seperti awan yang tebal, hitam, kelam yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Ya. Lalu mereka mengatakan, nah, itu tidak apa-apa. Itu kan awan yang hanya sekedar menurunkan hujan. Ya. Falamma ra'auhu mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Nah, itu hanya awan tebal yang akan menurunkan hujan. Biasalah. Padahal di belakang awan itu Allah telah letakkan rihum fiha azabun alim. Yang akan mengiringi turunnya air melalui awan tadi adalah angin topan, badai yang di dalamnya ada azab yang pedih. Mereka tidak mau percaya. Bahkan mereka menantang orang manusia ini, menantang Allah menghukum. Kalau Nabi sudah berikan peringatan, Allah akan menghukum, Allah akan menghukum, justru mereka tantang. Ah, cepat turunkan. Kalau benar-benar iya. Sekarang ini turunkan apa yang kamu ancamkan tadi. Bahkan doa salah satu dari mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Al-Walid bin Mughirah atau Abu Jahal yang menyampaikan kepada Allah. Ya. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika, dalam surat Al-Anfal. In kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Jika benar yang dia bawa ini kebenaran yang datang darimu ya Allah, maka buktikan dengan hujan batu kepada kami. Mereka minta hujan batu. Fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Ya, mereka tidak mau percaya kepada Nabi sebagai Nabi, Al-Quran sebagai kitab Allah. Tidak mau percaya dengan ancaman-ancaman Nabi SAW. Bahkan mereka ingin membuktikan. Kalau memang benar dia ini membawa agama yang hak, maka buktikan ya Allah dengan hujan batu. Atau siksa yang lain yang pedih. Ya, awitina bi'adzabin alim. Ini lihat bagaimana pembangkangnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berikan tangguhan. Diberi tangguhan, diberi ujian, diberi tanda-tanda. Ya. Ini semuanya menunjukkan Allah Maha Rafiq, Maha lemah lembut. Kemudian di samping itu Allah mencintai. Ini yang pertama ya. Dorongan kita agar bersikap lemah lembut Allah saja. Itu yang pertama. Allah saja adalah Rafiq. Kalau Allah saja yang Rafiq, kenapa kita yang tidak punya apa-apa? Kita yang lemah. Kita yang tidak berdaya. Ketika kita memiliki sedikit kekuatan atau sedikit kekuasaan, lalu kita tidak bersikap lemah lembut. Berarti ini motivasi. Yang kedua, inna yuhibbur rifqa. Bagi orang yang mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang disembah, diibadati, maka pasti menyukai apa yang disukai oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai kelemah lembutan, maka seorang mukmin berupaya untuk berada di tempat itu agar Allah mencintainya, melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh Nabi mencintai kelemah lembutan, lalu kita biasa-biasa saja. Berarti kita tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengabarkan masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Hadis dalam Sahih Muslim, ya. Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjid. Sementara masih tidak banyak dari kaum muslimin yang menyukai masjid. Dipanggil sekalipun untuk datang ke masjid juga tidak mau. Juga tidak mau. Dipanggil untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bukan tidak dipanggil, dipanggil. Tapi mereka seakan-akan tidak mendengar panggilan tersebut. Ya. Ini dorongan kedua untuk bersikap lemah lembut, karena Allah mencintai, ya, innallaha yuhibbur rifqa, mencintai sifat lemah lembut siapapun orangnya. Kemudian yang ketiga, dorongan motivasi bagi kita untuk bersikap seperti ini, memiliki sifat lemah lembut adalah yang ketiga, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Ya, ini dorongan yang ketiga, bahwa Allah memberi. Apa yang diberi oleh Allah itu tadi umum, keberkahan, pahala, kasih sayang, kesempurnaan hasil totalnya, maksimalnya pencapaian, dengan menyelesaikan setiap perkara, mengurus setiap perkara, ya, dengan lemah lembut. Hasilnya bila mana dihiasi dengan lemah lembut, hasilnya luar biasa. Nabi SAW menyatakan demikian. Allah memberi. Dan ini yang kita inginkan dalam hidup di dunia ini, mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah. Pemberian ini seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya memberikan pahala, tetapi keberkahan, kemudian hasil dari pekerjaan yang kita selesaikan dengan lemah lembut tersebut. Ya. Begitu juga bila mana seorang pemimpin seperti itu sifatnya, pemimpin di rumah tangga sebagai suami, sebagai orang tua, bila dihiasi rumah tangga dengan lemah lembut ini, maka ini rumah tangga yang diberi oleh Allah pemberian yang tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Keberkahan, rahmat dan kasih sayang. Nah, ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan dengan tegas tentang pentingnya sifat ar-rifq. Berikutnya 6549. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Amdari. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Syu'bah an al-Miqdami wa huwa ibn Syuraih ibn Hani an abihi an Aisyah radhiyallahu zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Perhatikan kata zana dengan shana, apa beda hurufnya, katanya shin dengan zai, ya. Itu perbedaannya. Dan perbedaan shin dengan zai itu antara langit dengan bumi. Ya, perbedaannya antara langit dengan bumi. Yang zana artinya menghiasi. Maka zinah artinya perhiasan. Ya ayabani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika datang ke setiap masjid atau ketika hendak sholat. Maksudnya memakai pakaian yang layak, yang bagus. Ya. Maka zina artinya perhiasan. Zanahu menghiasinya. Jadi kelemah lembutan itu menghiasi apapun yang disertainya. Apapun. Mungkin sederhana permasalahannya, tapi kalau sudah ada kelemah lembutan di sana, maka dia perhiasan yang indah, yang berharga. Tetapi wama yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, dari satu urusan, kecuali urusan tersebut dengan dicabutnya dari urusan itu kelemah lembutan akan cederainya, syana menghinakannya, menjadikannya buruk, menjadikannya dia noda, ya, memburukkannya. Kalau tadi menghiasi, kalau di sini memburukkannya. Walau sebagus-bagusnya urusan tersebut, tetapi di situ tidak ada kelemah lembutan, maka urusan itu syain. Artinya syain adalah buruk. Ya. Nah, ini juga pesan dari Nabi untuk kita. Apa artinya syana? Menjelekkan, menjadikan dia jelek. Artinya buruk dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini hadis terakhir di bawah bab ini 6550. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsanahu Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت المقدام بن شريح ابن هانئ بهذا الإسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ. Ternyata ada sebab yang lainnya. Selain dari sebab yang kita sampaikan tadi, karena hadis tentang dengan sebab Yahudi mengucapkan assalamu alayka tadi, juga ada dalam hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, rifqan ya Aisyah, berlemah lembutlah, wahai Aisyah. Dan ternyata di sini ada sebab yang lain, yang menyebabkan Nabi SAW mengingatkan dan menasihati Aisyah dengan nasihat yang tadi, yaitu kata muridnya Aisyah di sini, Amrah atau Surayh ibnu Hani. Surayh ibnu Hani sebelumnya Amrah bintu Abdurrahman, wanita ya, dan murid terdekatnya Aisyah beliau ini, Amrah bintu Abdurrahman. Di hadis 6549 itu muridnya Aisyah Surayh ibnu Hani, ya, ayahnya Al-Miqdam. Ya. Surayh ibnu Hani ini bercerita, rakibat Aisyah tu ba'iran. Suatu ketika Aisyah mengendarai ba'ir, unta. Ya. Fakanat fihi su'ubah. Tetapi unta ini susah dikendalikan. Susah dikendalikan. Diarahkan ke kiri, dia ke kanan. Disuruh lurus, dia berbelok. Disuruh cepat, dia lambat. Ya. Faja'alat turaddiduhu. Maka Aisyah melakukan sikap ya. Turaddiduhu, mengulang-ulang, mengendalikan kendaraannya tadi dengan keras, dengan kasar. Misalnya kalau dia tetap membelok ke kiri, ditariknya ke kanan berkali-kali. Ya. Lalu Nabi SAW melihat perbuatan Aisyah ini mengingatkan. Apa kata Nabi? Alaiki birrifqi. Hendaklah engkau wahai Aisyah bersikap lemah lembut. Dan subhanallah, kejadian di sini bukan kepada sesama manusia. Kalau tadi kan sama manusia walaupun beda agama. Ini kepada hewan. Kepada hewan. Kepada hewan. Ya. Alaiki birrifqi. Ini indahnya agama kita. Syariatnya mengurusi bagaimana hubungan baik dengan bahkan kepada hewan. Ya. Diperintah oleh Nabi untuk berlemah lembut. Kepada bangsa hewan agama kita memerintahkan untuk berlemah lembut. Masihkah ada orang yang berani ya menyatakan bahwa Islam ini agama teroris, agama keras dan kasar, sementara Islam menyuruh berlemah lembut kepada hewan, memerintahkan untuk berlemah lembut kepada hewan. Subhanallah, betapa busuk kedustaan yang mereka lemparkan kepada agama Islam. Toh kalaupun memang ada di antara kaum muslimin yang bersikap menyimpang, ini bukan ya, bukan agama Islamnya yang disalahkan. Ya. Bukan agama Islam yang disalahkan. Sekian banyak agama lain yang pemeluk-pemeluknya bersikap yang luar biasa, bahkan lebih buas daripada hewan. Lebih buas daripada hewan. Tidak pernah yang disalahkan agama mereka. Tetapi ketika seorang muslim yang berbuat ya sesuatu yang menyimpang, yang ditunjuk adalah Islamnya. Ya. Mereka menimbang dengan mata timbangan yang berbeda. Ya, kalau itu muslim maka agamanya yang salah. Kalau itu non muslim maka yang individunya itu yang keliru. Agamanya tetap tidak dijamah. Ini luar biasa manusia. Sementara dalam Islam begitu sempurna syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi juga dalam hadis tentang sebab munculnya hadis ini, dalam hadis yang terakhir di bawah bab ini adalah bahwa wanita mengendarai. Bukankah Aisyah yang mengendarainya, dia yang mengendalikannya? Iya. Ya. Bolehnya wanita mengendarai. Kemudian pelajaran yang lain, mengurusi sesuatu yang kita butuhkan dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Kalau dahulu hewan sebagai tunggangan, kalau sekarang kan dalam bentuk benda mati. Ya, yang beroda dua, beroda empat, tiga, dan seterusnya. Ini semuanya adalah barang tunggangan yang kita butuhkan. Dan tuntunannya, sebagaimana tuntunan kepada tunggangan dalam bentuk hewan, kita juga dituntun untuk bersikap kepada benda mati itu dengan kasih sayang. Kendaraan itu bukanlah alat yang kita porsir terus tenaganya, tetapi kita tidak memperhatikan keutuhannya atau kesehatannya dalam tanda petik. Ya, ada orang yang kendaraannya terus dipakai, tetapi tidak mempedulikan bagaimana servisnya, bagaimana memperhatikan dengan baik. Ya, dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun buatan manusia, makhluk Allah Jalla Wa Ala, benda mati. Itu benda mati yang bisa digerak-gerakkan. Ini tunggul, batang kayu yang sudah mati. Ada perasaannya. Yang mungkin lebih mati daripada apa yang ada mesinnya yang menggerak-gerakkannya. Kalau tunggul yang dijadikan tempat oleh Nabi SAW menyentakkan tangannya ketika khutbah itu, tidak ada mesin yang motor yang menggerakkannya. Ini ada. Maka sebagai tuntunan bagi kita, ketika kita membutuhkannya, kita juga harus perhatian kepada kesehatannya. Ya, kesehatannya bukan hanya dipergunakan. Suatu saat nanti dia akan merugikan kita. Dan ini pelajaran memang, subhanallah. Ya, dia kendaraan. Tetapi kita jangan hanya sekedar menambahkan BBM-nya saja, tetapi olinya kita tidak pedulikan. Ya. Kemudian perkembangan kesehatan mesinnya juga tidak kita pedulikan. Kita makai terus. Ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya, harus kita perhatikan. Karena dia juga memiliki daya kemampuan terbatas. Kalau sudah sampai waktunya, mau tidak mau dia akan perlu diganti onderdilnya. Ya. Nah, ini subhanallah bagaimana kita mengambil pelajaran dari bagaimana Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk bersikap lemah lembut kepada barang atau hewan tunggangannya. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab 23 ini dan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai motivasi, ya, untuk menguatkan kita atau memberikan kekuatan kepada kita untuk menerapkan sikap atau sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kepada orang yang di bawah kita. Kalau orang yang sejajar, setingkat dengan kita atau di atas kita, mungkin kekerasan tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau orang yang di bawah kita, ini yang harus kita jaga. Kepada anak, kepada istri, apalagi kepada istri. Makanya saya sangat tersentuh dengan salah seorang syekh ya di Arab sana yang mengatakan sebenarnya berbuat baik kepada istri itu hanya dua kata, yaitu bersabar. Bukan bersabar dalam memberi nafkah kepadanya, bukan sabar dalam menjaga dia sebagai istri, tetapi sabar dari sifat-sifatnya. Itu yang berbuat baik. Karena memang wanita tulang yang bengkok. Jadi kata kunci keharmonisannya sabar dari kekurangan itu, terhadap kekurangannya. Karena dia bengkok pasti banyak kekurangan. Jangankan yang dia bengkok, kita yang lurus saja. Wanita laki-laki dibandingkan perempuan lurus, maka jadikan sebagai qawwa, memiliki qiwama, pemimpin. Itu sudah sekian banyak kekurangan kita. Apalagi dia memang sudah kurang. Maka kunci dari semua itu adalah bagaimana kita sabar dalam menghadapi kekurangannya itu. bersabar dalam menghadapi kekurangan sifatnya atau kesalahan-kesalahannya, ini yang menghasilkannya. Kalau sabar memberi nafkah, wajar. Sabar dalam menjaga dan melindunginya, wajar, karena dia istri kita. Tapi kalau sabar dalam menghadapi sifatnya yang mungkin saja kurang, buruk, nah ini yang luar biasa, dan ini yang akan menjadi kunci kebahagiaan. Ya, menjadi kunci kebahagiaan. Dan kita harus mengambil tuntunan Nabi SAW dalam hal ini. Bagaimana sabarnya Nabi SAW mengurusi istri-istrinya. Yang bukan satu dua orang, banyak. Berbeda-beda pula sifatnya. Ya, ada yang cepat emosi karena dia masih muda, seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seperti dalam kasus-kasus tadi. Ada yang memang orangnya lambat dan orangnya tenang. Nah, inilah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian kepada anak-anak kita, ya, rizq ini kepada anak-anak, kepada hewan tunggangan tadi, kepada hewan piaraan, kepada barang yang kita miliki, yang kita butuhkan, lemah lembut, kepada murid, ya, kepada murid-murid kita, kepada orang upahan kita, kepada pembantu, ya, dan seterusnya. Ini biasanya sikap keras ini muncul ketika kita merasa di atas, tetapi tidak akan atau jarang muncul ketika kita berada di bawah. Bisa jadi di atas ini karena jumlah lebih besar. Jumlah lebih besar. Melihat orang yang dihadapi itu lebih sedikit, maka semena-mena. Ini juga sangat tercela dalam agama kita. Jadi, mari kita berupaya untuk menerapkan ini, dan semua kita orang yang sama. Ya, semua kita orang yang sama. Dengan hadis-hadis ini, bisa kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Enggak lebih? Apa tadi? Oh iya, dua kalimat. Dua kalimat saya bukan, bukan dua hal. Dua kalimat saja. Dua kalimat bukan dua hal. Tetapi dua kalimat. Kunci dari sikap yang baik kepada istri itu adalah bukan sabar memberi, mencari nafkah untuknya. Bukan sabar menjaganya, tetapi yang dua kalimat itu sabar dalam menghadapi sifatnya yang kurang, itu saja. Tapi bukan dua kalimatnya, sabar menghadapi sikapnya yang kurang, jadi lebih dari dua kalimat. Kalau dalam bahasa Arab dua, ya. Dalam bahasa Arabnya dua kalimat, sabru ala adzaha, ya itu kira-kira ungkapan beliau. Tetapi ini luar biasa, memang ini yang kuncinya, karena wanita itu sudah pasti banyak kekurangan dan kita harus sabar mengarahkannya, harus ya sabar membimbingnya, harus berlapang dada, ya, karena disitulah letak keindahan berumah tangga. Bagaimana kita memerankan kepemimpinan kita dengan lemah lembut ini, dengan lemah lembut ini. Wallahu a'lam. Terkait kendaraan tadi, Ustaz, yang sembrono aja tiap sebentar masuk lubang itu berdosa juga kan? Ini termasuk lah, tentu dengan situasi lah. Kalau jalannya dari awal sampai ujungnya lubang semua, ya tidak mungkin lah. Ya. Tapi kalau terkadang tanpa kita ketahui juga, tanpa kita ketahui ada lubang, ya. Masa di jalan tol ada lubang? Ya. Ini mustahil ya. Jalan tol kita sudah bayar, kemudian di situ ada lubang besar, kan mustahil. Ternyata ada lubang. Tapi kalau jalan biasa, apalagi aspalnya aspal yang memang diberikan jangka waktunya, ya, aspalnya dibuat untuk jangka waktu turunnya proyek berikutnya, ya, dan karena kalau lama jangka waktunya tentu proyek tender tidak akan keluar, proyek baru tidak akan keluar, maka tentu dalam waktu dari musim hujan apalagi akan cepat berlobang, tentu kita sendiri pun harus berhati-hati, karena kalau kita antam kromo saja, kita juga yang di korbannya, bukan hanya kendaraannya, kita yang di dalamnya juga. Ya, kalau orangnya memang tabiat dan wataknya tidak peduli dengan lubang-lubang di jalan, kemudian menghantam kromo, ini juga seharusnya tidak demikiannya. Tetapi yang kita tujukan tadi adalah kondisi kendaraannya. Kondisi kendaraannya. Yang dia pikirkan memakainya saja. Nanti karena kebutuhan kepada BBM harus, maka dia ditambah. Tetapi urusan yang lainnya dia tidak peduli. Tidak peduli. Ya, tidak peduli. Ini kendaraan itu, subhanallah, dia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah. Makanya ketika benda-benda tersebut kita bawa kepada sesuatu yang dicintai Allah, rasanya berbeda. Saya seringkali, tidak tahu ya, berbicara dengan kendaraan saya sendiri. Ya, ketika merasa bahwa banyak kemudahan dalam beribadah dia berikan, terkadang tanpa terasa saya mengatakan barakallahu fiki, semoga Allah memberimu berkah, dan sebagai satu dari kendaraan saya berikan nama berkah. Ya, saya beri salah satu dari, walaupun belum tertulis, tapi sudah saya beri nama dia berkah. Keberkahan yang dia dapatkan, ada satu namanya Sahlah. Ya, karena kemudahan dalam mendapatkannya. Satu berkah, satu Sahlah. Ya. Yang berkah itu memang keberkahan. Sampai ketika saya sudah ada yang lain ya, yang saya gunakan, yang itu tetap diberkahi. Ya. Perhatian saya kepadanya tidaklah kurang dari perhatian saya kepada yang baru. Dari servisnya, dari apapun yang dibutuhkannya, karena dia selalu memberikan kebutuhan, mengantar orang sakit, membawa ustaz keluar kota untuk silaturahim dan seterusnya. Ya, jadi ini luar biasa. Dan dia pun tidak masalah, tidak banyak masalah. Ketika dia merasa kita memberikan perhatian yang luar biasa, dia tidak akan banyak masalah. Dan dia tetap memberikan keberkahan. Makanya saya ketika diminta untuk menjualnya, saya luar bersedih sekali. Saya tidak mungkin tega melihatnya berada di tempat maksiat. Kalau andai ada yang membelinya, nah kemudian saya melihat nomor platnya misalnya di tempat maksiat, saya tidak ingin itu terjadi. Maka penting ini masalah barang milik kita itu kita bawa untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyangkut tentang masalah kendaraan tadi. Ya, Nabi SAW sangat menyayangi barang yang dia miliki. Kendaraannya semua diberi nama. Ya, untanya diberi nama, pedangnya diberi nama. Itu sebagai perhatian yang luar biasa. Perhatian yang diberi nama itu saja sudah perhatian yang luar biasa. Sementara kita apalagi kalau kita memiliki lebih dari satu dan dua, kadang kita tidak perhatian. Ya. Apalagi kalau prinsip kita hanya koleksi belaka, tidak ada untuk dikerahkan untuk beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang penting untuk kita jadikan pelajaran dalam hidup kita, apapun juga, rumah, pakaian, ya. Jam tangan, HP, ya. Berupayalah untuk membawanya, menggunakannya untuk diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah barang milik di dunia ini yang bisa kita mendapatkan cinta Allah dengan lantaran mereka. Wallahu a'lam. Mungkin kita tidak jadi melanjutkan ke bab 24, insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.